الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Hari ini tuan-tuan, mari kita tengok tentang sedikit ayat Quran sebagai renungan. Kerana Allah Ta'ala yang menjadi hamba dia, dia tahu persoalan-persoalan yang nak ditimbulkan, tanda-tanda yang nak timbulkan di dalam hati manusia yang dia boleh berfikir. Misalnya hari ini Allah Ta'ala berfirman di dalam suratul Hadid, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Alam ya'ni lilladzi, bila lagi engkau orang yang beriman, hati engkau nak tunduk kepada Allah. Bila lagi? Mari tanda persoalan. Bila lagi engkau nak tunduk pada Allah? Satu pertanyaan yang mesti dijawab oleh yang beriman. Wa ma anzala minal haqq wa la yakunu kallazina utul kitab. Ya, wa ma nazzala minal haqq, dan apa yang telah aku turunkan itu adalah benar. Benda yang aku cakap benda benar. Hari kiamat, syurga neraka, masa depan kau tak boleh menentukan, umur kau tak boleh menentukan, semuanya benar. Tapi bila masa, bila lagi kau nak beriman kepada Allah? Tuan anjurkan pertanyaan yang kita mesti jawab. Misalnya di dalam surah Yasin, Allah Ta'ala berfirman, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah فَإِذَا هُوَ خَسِيمٌ مُّبِينٌ. Suatu campakan pertanyaan di dalam akal hati manusia. Dia yang jadikan kita, maka dia mencampakkan persoalan. Mak kita bukan jadi kita, dia beranakkan kita pun. Kalau kita jahat, kita lawan dia, kadangkala diluahkan perasaan dia. Nina, kau ni ngapa kau jadi macam ni nak? Kau tak ingat ke masa kau kecil dulu mak susah payah? Masa kau kecil dulu mak berkorban, dua kuih tahu mak nak sekolahkan kau. Bila kau dah dapat gaji, pangkat kau dah besar, duit dah banyak, kau buat tak kisah mak? Pertanyaan tu sampai tak dalam hati kita. Begitu juga Allah Ta'ala, awalam yaral insan, ngapa manusia kau tak fikir? Kau tak renung ke manusia? Aku jadikan kau minno tepat daripada air mani manusia. Kau tu bukan jadi daripada mas, bukan jadi daripada gunung, keluar daripada gunung, keluar dah. Kau jadi daripada air mani manusia. Daripada air mani dah aku cipta kau sebaik-baik kejadian. Bila kau dah cantik kejadian, dah bagus kejadian kau, fa'iza huwa khasimun mubin, tiba-tiba aku kau lawan balik ya. Aku kau tentang balik eh. Aku yang jadikan kau lawan aku balik. La ilaha illallah. Tak terasa ke hati dia? Cara Allah Ta'ala mencampakkan persoalan. Dia yang menjadikan kita, dia ulang tayang balik. Kita kalau sebagai mak dah sebut benda tu, kalau anak tu tak ada hati perut, tak tahulah. Kalau sampai macam tu disebut, kalau kita sebagai seorang anak, bapak sebut macam tu, kau main-main. Kau baca sejarah kau, macam mana derita apa? Makan satu hari sekali tau. Kita bukan orang kaya nak, tapi mak mengharap gantungkan diri pada kau. Bila kau dah besar kau buat, mak ajar macam ni. Kalau anak yang ada hati tu, dia tak tahulah. Maka begitu juga Allah, dia letak di dalam surah yang terkenal, surah Yasin. awalam yaral insan. Kau tak fikir ke manusia? Kau tak renung ke? Sungguhnya kau tu aku jadi bukan daripada lain-lain. Kau dah macam tu, lain-lain kau macam ni dah besar. Dah aku jadikan kau min notopatin, daripada titik air mani. Aku cipta kamu daripada bahan tu. Fa iza huwa simum mubin, bila kau dah cantik, dah bagus, dah mulia kamu, aku kau lawan balik. Cakap aku sebatang, kau tak dengar. Mana nak letak hati bila orang kata macam tu tuan-tuan? Mana nak letak hati dan perasaan? Cara Allah Ta'ala tadi, alam ya'ni lilladina amanu ya antakhsha'a qulubuhum bi zikrillah. Bila lagi kau beriman, hati kau nak tunduk kepada Allah? Bila lagi kerana ada segala apa yang aku cakap ni kau bohong, semuanya benar ya? Aku jadikan alam ni benar, aku jadikan syurga tu benar, jadikan neraka tu benar, semuanya benar. Bila lagi hati kau nak tunduk menerima apa yang aku kata? Itu tuan-tuan, cara Allah Ta'ala antara Tuhan dengan hamba dia. Sebab manusia ni ada hati mau dihidupkan tuan-tuan, kalau dia mau fikir dia tak lari tuan-tuan. Sebab tak heran bila seluruh dunia tu, tak kira timur barat, semua ni masuk Islam tuan-tuan, tak heran. Kerana Quran ni tu tadi dia menuju ke hati ni. Dia mempersoalkan hati, dia mempersoalkan akal, supaya kita fikir. Apa dia kata? Wala yakunu kallazi, kamu bukan seperti ahli kitab yang lain, Yahudi, Nasrani. Dia ada kitab, kitab tu diselewengkan, dia tak pakai. Kamu bukan umat yang macam tu, bukan jenis manusia yang macam tu. Nah, itu kelebihan kita tuan-tuan, umat Muhammad, umat Muhammad. Nah, itu sebab kita, Allah Ta'ala Muhammad Habibullah, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Macam mana dosa kita pun, kita minta ampun pada Allah. Kita duduk terku. Itu sebab tuan-tuan, saudari-saudari, saudara, ambil Quran macam surah-surah yang terkenal. Surah Yasin, surah Tabarakah tu, balik duduk tu beli genung. Apa yang sebenarnya tuan sebut di dalam tu? Sekurang-kurang bukan untuk kita bila besok dah jadi mak, duduk cerita dengan anak-anak apa nak cerita. Dia keluar daripada mulut kita sesuatu yang anak dapat fikirkan. Itu dia. Dia keluar sesuatu tu yang dapat dipikirkan. Tak apalah kita lebat makan tu, kita lebat main tu, kita lebat alter tu. Tapi dia tu selitkan supaya dia berfikir. Kerana kata kita bukan cakap kita, makna itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Haa, oh senang. Wa tala alaihimul amadu. Yang kita sebab jadi rosak di antaranya cita-cita kita terlampau jauh. Cita-cita kita terlampau jauh, angan-angan kita terlampau jauh. Tu yang jadi masalah kita. Ya. Angan-angan kita terlampau jauh. Bila angan-angan kita terlampau jauh, maka dengan sendirinya kita akan lupa nasib kita. Itu sebab kita kena fikir dulu diri kita. Dulu saya dah beritahu, wafi ampusikum apalatum sirun, pada diri kamu tu kenapa kamu tak nak fikir? Kau suruh fikir diri kita ni dulu. Kerana apa-apa hal pun diri kita, kepentingan diri kita. Kalau kita nak reta pun, kita nak diri kita. Kalau kita nak makan diri kita, sakit je kita nak jaga diri kita dulu. Maka bila kita fikir, kita kena fikir diri kita dulu. Wapi ampusikum, pada diri kamu tu, apalah tubsirun, mengapa kamu tak nak fikir? Tu ingat ya, ambil bekalan. Mana besok bila awak berkawan dengan orang bukan Islam, tak ada orang merosakkan awak. Bila awak fikir diri aku ni, aku ni orang mukmin, tak sama dengan orang bukan Islam, tak sama dengan orang ni, adalah pegangan sikit. Kalau tidak, apa awak tengok pada orang lain, itu awak akan hanyut. Wapi ampusikum tu, bila tak ada. Sekarang berapa banyak orang lelaki pakai anting-anting. Orang lelaki dah cap badan. Dah cap badannya sama. Ini masalahnya. Besok bila dia dah ada insaf, dia dah sedar, nak buang balik dah payah. Kena masuk hospital dekat 2 minggu. Buang balik. Dia macam seorang pandai terazak tu, alias tu. Masa jahat, gangster. Ada kumpulan-kumpulan dia. Bila dah insaf, bila dah sedar, bila rajin ceramah, macam mana nak buang? Rupanya susah tu. Bila nak buat tu, nak buang balik, bukan senang. Bukan senang. Itu sebab bila kita fikir diri kita orang yang beriman ni, kita ada guide lah, ada panduan. Apa Tuhan kata? Bila qatala alaihim aman, apa ini? Pakatat kulubum, hati kau akan keras. Takatlah kita fikir sampai, aku angan-angan, dari orang kaya itu ni, kau dapat besok pun itu ini. Apa akan timbul? Pakatat kulubum, hati dikeras. Dia takkan terima dengan orang lain. Macam dia bola, kita campakkan tempat kerat, dia melantun balik. Pasal tampau tinggi cita-cita. Maka dia akan menjadi seperti orang fasik. Iklamu, Tuhan timbulkan. Iklamu, ketahui olehmu wahai manusia. Tahu kau oleh manusia, pasal kau ni dunia bukan kau yang cipta, aku yang cipta. Hidup kau bukan kau yang tadbir, aku yang tadbir. Iklamu, ketahui oleh buhai manusia. Annallah yuhyil arda ba'da mautiha. Allah Ta'ala yang hidupkan bumi ni. Selepas dia mati, Tuhan turunkan hujan. Kat bayyanna lakum ayati la'allakum ta'qilun. Aku terangkan pada kamu tanda-tanda kebesaran aku. Lepas tu, di mana dia pulangkan balik? La ayatin liqaumin yaqilun. Baik kau fikir. Kalau aku tak hidup, bumi ni gersang, tak ada apa tumbuh, apa akan jadi, apa yang kau nak buat dalam bumi ni? Ni yang kita kau timbulkan satu, satu, satu. Persoalan dia terlebih dekat lagi. Boleh dekat dekat hati kita untuk kita mikir. Bahan-bahan ni lah yang kita tak ada secara-secara. Bahan-bahan ni kita tak ada. Yang kita ada kesimpan, baca amalah ayat ni. Tengok makna. Tak faham apa, tak dah boleh baca pun ambil makna, beritahu pada anak. Sekuang-kuang keluar daripada mulut kita tu tadi, permata. Itu je. Jangan hari-hari, uang. Uang. Uang. Uang. Benda. Benda. Benda memang kita kena jaga badan kita ni. Tubuh badan kita, makan kita, kesihatan kita, ya, keperluan badan kita, kita kena jaga. Tapi peti otak ni kita kena isi kan betul-betul. Kalau tidak, badan besar, perangai tak boleh. Perangai tak baik. Badan cantik, sihat tubuh badan. Tapi otak tu tak ada mutiara di dalam tu. Dia akan fikir nafsu benda yang busuk je. Akhirnya akhlak busuk. Tu sebab Tuhan bekalkan, kerana akal itu tadi mulia, terletak semuanya pada akal, Tuhan suruh masukkan benda yang mulia, Quran ni. Dah. Ni kena ingat ya. Supaya faham baik-baik. Awak kerja, kerjalah. Nak buat rumah, buatlah. Tapi fikiran tu biar wada fikiran Al-Quran sikit. Innal musaddiqina wal musaddiqat. Orang yang sentiasa benar, hidup dia di dalam kebenaran. Orang yang di dalam kebenaran, berjuang kebenaran. Wa aqradullaha qardan hasana, dan yang memberi hutang kepada Allah. Nah, kita memberi hutang kepada Allah, maksudnya kita berbakti. Kita habiskan duit kita kepada jalan Allah, kita beri hutang. Biar sesekali, biar kita terfikir benda yang kita buat baik, yang mencuit hati kita, yang menjadi bahan kenangan kepada anak kita dan diri kita sampai bila. Macam mana? Misalnya satu hari itu hari kita susah, itulah duitnya yang RM50, tapi aku dengar suara tu perlu, tak ada nak potong, dia punya api dia, mak bagi kan, sehingga mak tak dapat beli susu adik kau. Benda tu akan kita teringat sampai bila-bila. Bila kita cerita kepada manusia, kepada anak kita, dia akan teringat sampai bila-bila tingginya pengorbanan bapak aku. Kita belum ada lagi cerita yang meninggalkan kesan dalam diri kita, kita beri hutang kepada Allah Ta'ala. Tengok Allah Ta'ala, waqadullah qadzan hasana yudha'af lahum, Allah Ta'ala akan ganda bayar lagi. Lebih berganda Tuhan bayar. Cuba kita buat sekali. Mak hari sepatutnya belikan kebun, mak belikan kering. Pasal tadi ya, anak orang tu pula jauh, tapi keputusan wang mak bagi anak. Kita buat satu benda yang berlawanan dengan akal kita tu, kita akan ingat sampai bila-bila. Aduh, itulah yang menolong kita. Masa kita susah dengan Allah Ta'ala tu, besok ya Allah tolong aku, dengan sendiri itu teringat dulu. Bila kita berdoa kepada Allah, ya Allah kurniakanlah aku rezeki, ya Allah aku dalam keadaan susah, kita terbayang ketika orang susah, kita bagikan duit pasal nak cari keretaanmu, ya Allah. Itu mata. Kita belum ada di situ. Kita sekarang doa kepada Allah saja, tapi belum ada satu lintasan. Nah, itu yang seronok itu. Wa aqridullah, kau beri hutang kepada Allah. Bila hutang tu kita berhutang, kita beri hutang kepada Allah, kita ingat balik. Kita ingat balik. Macam mana? Itu sebab macam orang Mekah Madinah, bila dia berdoa tu kan, dia teringat bagaimana aku tolong orang Mekah mari, ya Allah. Orang datang selai sepinggang, kerana ugamamu aku sanggup ceraikan isteri aku. Sampai begitu dia ulang tayang tadi. Apa guru? Kita belum ada. Kalau sedekah-sedekah, kalau duit lebih, anak-anak ni akan nak makan. Itu dulu. Tak ada ringan sikit. Tapi kalau benda yang sungguh tu, dia menjangkau hati, dia jadi simpanan pertaruhan dalam jiwa kita. Tu baru kita kena ingat. Kemudian ya, kita nak ambil yang penting-penting ya. Sebab saya tengok seluruh tadi, penting sesuai. Kerana selera anak-anak muda, keinginan kuat, tinggian kuat, kalau dah kembali pada Islam lagi kuat. I'lamu, ketahui olehmu. Tadi i'lamu, ketahui olehmu, faham oleh manusia, bumi ni aku yang lakukan, aku yang menghidupkan, aku yang menumbuhkan, turunkan hujan. Daripada gersang aku turunkan hujan, boleh tumbuh pokok-pokok, kau boleh hidup padanya. Apalah ta'akilun, supaya jadi tanda. Kedua pula lagi, i'lamu, yang kedua, ketahui olehmu wahai manusia. Ketahui olehmu, pasal kita tak ketahui inilah dia. Kita banyak fikir benda jauh daripada kita, nafsu kita. Tapi kita ambil cakap Tuhan, i'lamu, ketahui oleh manusia. Apa dia? Innamal hayatad dunya la'ibun. Dunia ni sepatu tempat permainan saja. Walahun, satu tempat senda gurau saja. Wazinatun, sebagai tempat perhiasan. Watafakhurun, sebagai tempat bermegah-megah sementara saja. Itu aja manusia. Dunia ni, i'lamu annamal hayatad dunya la'ibun walahun wazinatun watafakhurun. Dia tengah yang kita beria-ria sangat, sehingga sifat tamak timbul, jahat betul sungguh, Tapi Tuhan terangkan dia punya zat dia betul-betul. I'lamu ketahui olehmu, wahai manusia lelaki dan perempuan. Innamal hayatad dunia, kehidupan dunia ni apa dia? Laibun, walahun, wazinatun, watafahun. Untuk nak bermegah-megah sikit je. Lagi ya, bil amwal wal audat, nak bermegah-megah dengan harta, dengan anak, nak megah-megah. Oh, anak aku sekian, anak aku ada 5 orang semuanya, ya, 5. Yang seorang baru pergi luar negeri, yang seorang ni akan nak pergi, yang seorang ni sudah sekolah. Kita bangga dengan anak kita. Harta, oh, aku macam-macam. Kalau nilai semua estet aku adalah 5 juta, oh, nak berbangga-bangga. Hari ni bangga, besok pagi kodul mati. Apa benda? Maka Allah Ta'ala buatkan perbandingan. Apa perbandingan dia? Ambil contoh, balik fikir. Kama sali ghaisin a'jabal kufar, seperti air orang bertani, hujan, mula hujan turun. Macam mana seronok dia, bila hujan turun, pokok-pokok dia hijau, bila dia pergi pun, oh, cantik turun. Seronok dia. Hati yang paling seronok kerja kebun, kerja kerja petani tu. Lebih-lebih waktu nampak dia nak muncul buah-buah, apa yang kita tanam tu mula menghijau, nampak. Oh, itu paling seronok. Dunia pun begitu juga. Ha, tapi nabaku par nabatu. Ha, akhirnya berapa lama dia menghijau? Berapa lama dia hijau? Berapa lama dia berbuah? Tak lama. Sekejap tu aja yang kau pandang seronok tu. Lepas tu bila dia membesar, dia kuning. Daun dia mula turun selai-selai. Buah dia dah tak ada. Alam dia pun kecut-kecut. Ada peringkat awal. Begitu Tuhan gambarkan dunia tu tadi. Tuhan sendiri yang jadikan alam, Tuhan sendiri yang gambarkan. Baru selari bila kita dengar la ilaha illallah tahiyat ni. Macam awak orang perempuan, awak anak dara. Bila anak dara beli baju solid tu, solid ni, selama mana? Bila dah anak 6, dah kecut sana, dah kecut sini, dah kena sakit, muntah sana, apa benda hasilnya? Dah tak ada apa benda. Dulu pantang keluar pakai je, semua orang jeling. Ramai. Tapi tak tahu. Nampak? Innamal hayat da'ibun walahwun wazinatun watafakhrun. Bermegah-megah. Itu aja masih awak megah. Habis. Ha. Orang lelaki itu kalau dah kena nyakit buah pinggang, Allah, dah tua, dah pencen, tak ada apa lagi. Maka Tuhan kata, ya, i'lamu annamal hayatad dunya la'ibun walahwun wazinatun watafakhurun watakasurun bainakum bainal amwali wal awlad kama sali ghaisin, seperti air hujan yang menyiram tanam-tanaman yang baru ditanam. Tanam kita buat tanam, hujan turun, hijau. Oh, cantik. Pokok hijau. Oi. Tuan-tuan nak tengok orang tanam pokok lada dalam bekas. Kita tengah bawa kereta tu berhenti dah. Tengah bawa kereta berhenti. Cantik dalam bekas. Buah dia panjang-panjang. Tapi 4 kali petik, tak ada dah lagi dah. Mana? Habis. Tak kuning dah. Begitu Allah Ta'ala gambarkan hidup dunia kita. Tak terasa ke kita? Tak terfikir ke kita? Kita tak terfikir secara. Tapi bila Allah Ta'ala buka tu, baru kita nampak hidup sedari. Baru kita faham hidup sedari. Oh, hidup aku ni Tuhan gambar macam ni rupa. Macam seorang bertani yang baru berkebun, yang baru bertanam, tiba-tiba hujan datang. Tak payah jiwa datang. Hijau pokok dia. Dia turun pagi tengok, oh, senyum dia, cantik pun. Wah, dia di bilik. Tapi lama dah, berapa lama? Kalau pokok ada, ya, habis kau dalam 5 bulan, habis dapat petik 3-4 kali buah dia, dah, tu ni. Bahaya, kering jatuh ke bumi. Kita pun gitu jugalah. Cantik kita berapa tahun muda tu. Ha. Itu dia. Cara Allah Ta'ala membuat contoh tu sungguh tepat. kena. Sehingga berdetik hati kita tu memikirkan. Melainkan jaga baik. Pakasat sekulubuhum hati mereka yang keras. Keras. Angan-angan dia terlampau jauh. Angan-angan dia terlampau jauh. Tapi dia tak mengimbangkan dengan kehidupan diri dia sendiri. Itu masalah. Yakunu hutaman aini kering wafil akhirati azab. Di hari akhirat engkau kena azab. Azab syadid, azab yang maha pedih. Macam mana engkau habiskan dunia? Macam orang berkebun tadi. Masa engkau tengok buang kau cantik, hidup sepoi-sepoi bahasa angin tadi, bukan main. Kau tak kira engkau seorang Muslim wajib semayang, wajib berjuang Islam. Kau tak jual harga diri kau tu kepada Allah, melainkan kau jual keseluruhan jual pada nafsu. Itu sebab lahum azab dari akhirat azab. Ugi tak. Sebab marilah seru baik lelaki baik perempuan. Seronok, seronok. Seronok. Tapi kita kena tahu kita ni umat yang paling bertuah. Umat Islam, umat yang ada Nabi, umat yang ada Quran, ya? Umat yang beriman kepada Allah, cukup bertuah nasib kita. Kita kena jaga benda tu tadi. Tapi janganlah hasil segala-gala nikmat yang baik berbuah pada kita tadi kita buang gitu je. Pasal apa? Pasal talul amad, iaitu cita-cita kita terlalu panjang digoda oleh nafsu dan syaitan. Oleh kerana itu berkata sabiqu ilal maghfirah, maka marilah segeralah kau maghfirah, minta ampun. Bila gambaran Tuhan ni kita dah nampak, kita dapat apa jadi kita dapat. Kita minta ampun baiklah. Lepas tu nyomo aku main 20 tahun. Aku dah hafalah Quran. Aku ni cerdik punya. Pesa kita ingatkan sekolah. Belum dapat, aku dah dapat nombor 5, nombor 1 je. Tapi oleh kerana aku terlalai. Ya Allah, kembali balik. Kembali balik. Kembali balik. Sabiku ilal maghfirah, minta ampun balik pada Allah. Aku lalai ya Allah, sehingga ayat engkau yang mengajar aku tu tak dapat aku dapat. Ini kita kena jaga kondisi dalam hati. Bukan itu je bekalan tu nak beri pada pindah pada anak. Nak pindah pada anak. Kita dah beranak, apa yang kita nak tinggalkan? Kita nak tinggalkan kita jadi macam ni. Tinggalkanlah. Tapi kita nak tinggalkan, iaitu permata yang di akal itu yang memproses pemikiran besok. Mudah-mudahan dia jadi baik. Sehingga bila dia nak buat tak baik, mak bapak dia, hati dia sendiri cakap, tak patut aku buat lah macam ni. Tak patut sungguh. Dosa aku. Pengorbanan begitu besar. Kita ingat. Itu kita nak. Itu sebab Tuhan kata apa? Bila dah mati macam mana? Aku nak jadikan hamba aku tu tadi bila dia ada mak bapak dia mati macam mana? Rabbil, ya Allah ampunkanlah dosa macam tu. Kalau dia sebagai anak, macam mana aku nak jadikan dia? Fala takul lahuma uffin, jangan tengking, jangan hadik kedua bapak. Mentang-mentang dia dah tua, bodoh sikit, miskin sikit, engkau kaya, engkau senang kahwin dengan orang kaya, dengan orang cerdik. Tengok mak bapak rupa macam tu, kau perli dan kau hodohkan di Allah. Jangan. Tuhan nak jadikan seni. Kalau kau sebagai anak, mak kau macam ni cara dia. Quran, Allah Ta'ala dia tak ada beranak. Kul Allah wahad, dia tunggal je. Wahdaniyat. Asa pada zat, asa pada sifat, tak ada. Dia tak ada anak. Tapi dia bentuk hamba yang daripada air mani tu, seni hidup dia nak macam tu. Seni hidup. Sekalipun mak bapak kau kafir, sekalipun dia kafir. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalat ummu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amaini an ishkur li waliwalidayka ilayya wa in jahadaka ala an tushrika bi. Jika disuruh kau syirik pada Allah, itu jangan taat. tapi wasahib huma fid dunya, tapi buat baik pada kedua-duanya. Ha, buat baik walaupun dia kafir, dia tak beriman. Anak aja yang beriman, kita aja beriman, mak dia tak beriman, dia doakan dia. Tapi kalau disuruh syirik jangan taat, tapi buat baik. Wasahib huma fid dunya, di dunia aja. Ha, cara tu Tuhan meletakkan, ha, ini dia cara dia. Tak apa orang cantik. Bila anak tu ya macam Salman Al Faris, ya macam ya orang tu, bila dia baik, dia dulu jadi presiden, anak muda dengan perempuannya, dengan tonggang langgangnya. Tapi bila dia masuk Islam, mak dia tengok kelakuan dia dah berubah lah. Tengok sari demi sari, mak tahulah perangai anak. Nak, dia panggil, kenapa kau ni jauh noh hubang kau? Kau kena masuk hantu ke nak? Masuk setan, masuk setan dia. Minum arak tak minum, bawa perempuan tak bawa perempuan, bawa tak ada. Dia kata, mak, yang sebenarnya saya dah masuk Islam. Rupanya segala perbuatan anak ni tadi sebagai majalah dibaca oleh ibunya. Dibaca oleh ibunya, dibaca. Anak aku, mak, saya telah masuk Islam mengikut agama Muhammad. Kalau macam ni lah cantik ni Islam nak, muka bawa lemak. Sebab orang Islam sekarang, tuan-tuan, orang yang bukan Islam, kita ni cermin. Cermin tempat menyuluh. Walaupun orang kafir itu jahat, tapi belum diberi panduan lagi, belum diberi pertunjuk lagi. Saya nak cerita bagaimana ya, kawan saya ya, mak dia pergi hantar anak masa pergi England, dapat beasiswa mengaji bagian engineer, dengan skirt, dengan apa, balik dengan pakai produk mak bapak dan sudah kenal. Ya ke tidak anak aku ni? Anak. Ha. Ya ke tidak? Anak di sana lagi lebih baik. Akhirnya dia kembali sekali, dia duduk kat Sungai Buloh. Alam apa ini? Alhamdulillah. Ini sebagai contoh. So, sebab kita mempamerkan. Saya tengok contoh lah. Bukan dalam benda. Ngah komen. Wakil rakyat tu. Dia dengar dia punya ceramah. Dia dah boleh baca Al-Quran. Dia pergi universiti Islam. Ha. Dia dapat universiti Islam. Ha. Dia boleh baca. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah Ta'ala menyuruh kita melakukan keadilan kepada yang ampuni. Dia boleh bawa cerita sebab ayat itu turun. Tengok, pasal dia belajar. Apa sebab ayat itu turun? Kepada siapa dia nak tuju? Ha. Kalau kita tengok usul asal ayat itu turun, dia turun kepada ya Ali ketika dia mengambil anak kunci Kaabah. Bila masuk Mekah, anak kunci Kaabah disimpan oleh Osman bin Talhata. Ali ni tak gagah. Ha, gagah. Tak, orang kata kuat aku seperti baginda Ali alama. Oh, eh. Bila dah tua pokok pisang apa pun dia tu. Baginda Ali. Sehingga Ali pergi ambil dengan cara paksa. Bawa tunjuk pada Nabi, ya Rasulullah, ini anak kunci. Aku ambil daripada Osman bin Talhata. Turun ayat, inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati. Nabi nak bagi kepada pak saudara dia, Abbas. Turun ayat, inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Oleh kerana anak kunci ni dia punya, dia yang pegang daripada asal dulu, maka pulangkan balik, ya Ali. Oh, kagumlah saya. Dia boleh ambil asbabun nuzul tu, dia boleh terang. Itu sebab bila belajar. Ini Sebab saya naklah misal sekalian anak-anak muda ni, setara orang muda. Pasal sementara otak kita boleh fikir, ingatan kita kuat. Kalau dah nyanyuk macam apa kita dah 70-80 tahun tu, tak ada apa pun tak dapat. Tak dapat apa. Banyak sengaja di masjid, dia tidak tahu benar. Kalau banyak orang tu, dia belajar. Sengaja dia tidur dulu. Balik kan tanya lah pun, entah aku mengantuk dia. Jumlahnya, haba'an mansurah. Seperti abu terbangan gitu lah. Sian. Kita nak baja pokok dah tua. Baja nombor satu pun sekelah pun tak boleh makan. Dia seronok. Kalau ke benda ketawa dia nak. Dia cerita buat kahwin, cerita buat itu. Ha, itu dia sorok dia. Ha. Kalau opah aku lah ustaz tengah jauh. Seronok lah tengok. Apa benda yang dia jawab? Entahlah aku tak tahu. Itu aja lah. Kita bukan macam tu. Saya orang muda, saya nak saudara bekerja. Bila bekerja bercampuran saudara luas. Channel saudara luas. Bila bertemu dengan orang Islam, bukan Islam, tunjukkan contoh. Biar sepatah dua tu kita selitkan Islam tu. Jadi balik kita fikir. Dan akhlak kita, kita kena tunjukkan. Ha. InsyaAllah, kita akan berjaya. Percaya. Kerana kita beri hutang kepada Allah Ta'ala. Aku buat di sana, aku sebagai hamba engkau, ya Allah. Aku nak cari keredaanmu. Ha, besok kalau kita nak kena bala, kita ingat, ya Allah, pernah aku ni. Ha, dia datang. Itu yang kita kena, kena ada sesuatu pada diri kita. Sekarang balik. Ya, beli kitab, beli buku baca. Tapi baca ni biar bersiri tau. Ha, jangan sedap baca. Kerana ajaran di sini banyak sekarang. Ajaran karun, ajaran tak betul. Kedua, ajaran tentang saufi, tasawuf, tarekat. Kalau saudara tak betul kepada syariat dulu, susah. Nanti besok tu haram, tu tak boleh, tu tak boleh, ni tak boleh, susah. Saya rasa sekadar tu, mudah-mudahan, saya haraplah pada saudara yang hadir sekian, supaya lebih baik daripada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come on.